Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, setelah kita mengetahui dalil-dalil baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari Al-Hadis As-Sahih tentang wajibnya menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus dijaga sebagai bentuk penjagaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah harus senantiasa kita sampaikan kepada kaum muslimin secara umum, wabil khusus kepada mereka-mereka yang telah menyatakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang siap untuk mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara kafah, secara utuh, tidak dipilih-pilih. Apa yang saya sampaikan ini, barakallahu fikum, ini merupakan ringkasan dari kitab yang merupakan kumpulan nasihat dan ucapan Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Mudkhali hafizhahu ta'ala warah. Beliau adalah Imamul Jarh wa Ta'dil abad ini, dan beliau terkenal thiqah dan istiqamah dalam memperjuangkan as-sunnah. Maka di sini saya akan menyampaikan secara ringkas, mengingat penjelasan tentang masalah ini butuh waktu yang sangat panjang. Sementara kesempatan yang disediakan hanya bainal maghrib wal isya. Namun demikian, barakallahu fikum, insyaallah akan saya sampaikan seringkas mungkin, semudah mungkin, agar kita paham bahwa inilah prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita jaga sebagai bentuk menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama ialah fit talaqqi wal istidlal. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menimba ilmu dan mengambil dalil. Bagi kita yang mengaku sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah, seorang salafi, maka dalam mengambil ilmu dan mengambil dalil harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jika tidak, maka ketahuilah kita berada di ambang batas kesesatan dan penyimpangan. Wal'iyadu billah. Segera kembali ke jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bagaimanakah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menimba ilmu dan mengambil dalil? Fit talaqqi wal istidlal. Prinsip yang pertama, qiyamu dinihim al-kitabi was-sunnati wa ijma'i salaf. Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan dasar agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salaf. Jadi dasar Islam ialah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'nya salaf. Jadi ijma'us sahabah, ya. Nah, kalau sampai ada orang yang dasar agamanya adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan meninggalkan salaf, berarti mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. terserah mau disebut apa, ya. Barakallahu. Jadi kalau dasar agamanya adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan meninggalkan ijma' sahabat, meninggalkan salafus salih sebagai dasar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka bukan Ahlussunnah. Singkat, tapi tegas. Kemudian yang kedua, i'timaduhum fi isbatil aqaid alal kitab was sunnah, dalam menetapkan akidah dan keyakinan dasarnya ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak meyakini sesuatu kecuali sesuatu itu ada dan dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak tahayul, tidak khurafat, ya, apalagi keyakinan-keyakinan kufur yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran was Sunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu anti tahayul, anti khurafat, anti bid'ah, anti pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan apa ini? Kafir. Anti komunis, anti khawarij, anti teroris, anti-anti yang lain yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran was Sunnah. Kalau di tengah masyarakat, masyarakatnya muslim, kemudian ada keyakinan yang diyakini, kok ternyata tidak disebutkan dalam Al-Quran was Sunnah tentang keyakinan itu. Ini bukan semata-mata kebiasaan atau ada, tapi sudah keyakinan, maka itu merupakan apa ini? Penyimpangan dari As-Sunnah. Tidak boleh kita kemudian mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini begini, begini, begini, sampai kita mendatangkan dalilnya dari Al-Quran was Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya, maka harus ditinggalkan. Sekarang ini ikhwan fillah a'azzakumullah, akidah-akidah sesat, akidah-akidah yang menyimpang itu banyak di atas namakan apa ini? Islam. Akidah wahdatul wujud, manunggale Gusti kawuh, kawuh, ya. Ada enggak dalam Al-Qur'an was Sunnah? Tidak ada. Maka para pengikutnya bukan Ahlussunnah. Yang terkena pemikiran itu bukan Ahlussunnah. Mohon maaf, seperti Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dilalil Qur'an itu, dia terpengaruh dengan keyakinan wahdatul wujud. Maka Sayyid Qutb bukan Ahlussunnah. Nah, kemudian keyakinan sesat yang lain ialah keyakinan khawarij, mengkafirkan dan membolehkan memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Mereka ini sekarang barakofikum wujud nyatanya yang terorganisir ialah al-ikhwanul muslimun, atau lebih tepat disebut ikhwanul muflisin atau muflisun, ya. Nah, mereka sekarang ini sampai menyatakan tidak ada di muka bumi negara Islam, semuanya negara kafir tanpa tak kecuali, termasuk di dalamnya Makkah dan Madinah. Insyaallah, ya. Dan mereka inilah yang dengan terang-terangan mengkafirkan penguasa-penguasa muslim yang sah di seluruh negara Islam di dunia ini. dan membolehkan untuk memberontak pada mereka. Keyakinan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, sunnah, satu huruf pun, bahkan separuh huruf pun tidak ada yang menyebutkan semacam itu. Maka al-ikhwanul muslimun bukan ahlussunnah. Keyakinan yang lain yang diterima oleh banyak orang-orang awam di kalangan kaum muslimin ialah keyakinan khuruj ala jamaah tabligh. Mereka meyakini bahwa iman itu akan semakin bertambah jika mereka melakukan khuruj, dalam arti mengembara dari tanah kelahirannya. Semakin jauh khurujnya, semakin tinggi keimanannya. Keyakinan semacam ini tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun separuh huruf, tidak ada. Maka jamaah tabligh bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan seterusnya. Barakafikum. Ini kalau kita jabarkan satu prinsip ini sampai isya, belum selesai. Tapi dalam mukadimah saya sampaikan, hanya saya sampaikan ringkas, ya, tapi dengan contoh yang jelas. Yang ketiga, al-ihtijaj bil kitabi was sunnah fi abwabiddin kulliha min ghairi tafriqin bainahuma. Menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil dalam seluruh bab-bab agama tanpa dibeda-bedakan antara Quran dan Sunnah. Jadi Quran itu dalil tersendiri, As-Sunnah juga dalil tersendiri. Jika ada suatu perkara agama yang dalilnya ialah Al-Quran ada, As-Sunnah ada, maka kita pakai. Kalau ada hanya di dalam Al-Quran, kita pakai. Kalau ada hanya dari Sunnah, kita pakai. Itu namanya tidak dibeda-bedakan. Kalau yang ini dalilnya harus Quran, ya ini hadis, atau Quran saja, hadis enggak. Quran bisa dipakai dalil dengan sendirinya, hadis juga bisa dipakai dalil dengan sendirinya. Jika ada suatu perkara yang dalilnya ada di dua-duanya, di Quran ada, dalam hadis ada, maka lebih harus kita ambil. Ini membantah mereka-mereka yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut Rasul seselah, tetapi mereka ini ingkar sunnah. Mereka hanya menggunakan Al-Quran sebagai dalil dalam agama mereka dan menolak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah, ingkar sunnah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Yang keempat, al-istidlal bisunnah as-sabitah kulliha min ghairi tafriq bainal mutawatir minha wal ahad. Al-sunnah wal jamaah menjadikan as-sunnah sebagai dalil secara keseluruhan, tidak membeda-bedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu diriwayatkan dari banyak jalan, ya. Rasulullah bersabda, yang dengar banyak sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, yang dengar banyak tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada atba'ut tabi'in, yang dengar banyak. Nah, ya. Nah, itu mutawatir. Terus begitu, yang dengar banyak sampai kepada kita. Kalau ahad, sederhananya Rasulullah bersabda kepada satu orang sahabat. Kemudian sahabat ini menjelaskan kepada yang lain. Nah, yang lain ini boleh satu, boleh banyak. Yang jelas hanya satu sahabat yang dengar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda hanya kepada satu orang sahabat, enggak didengar sama yang lain. Baru sahabat yang lain mendengar dari satu sahabat ini. Namanya apa ini? Ahad. Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan semua hadis yang penting sahih, sanadnya sambung sampai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segala urusan, baik hadisnya mutawatir maupun ahad. Prinsip ini untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini adalah kelompok sesat yang hanya menerima hadis mutawatir saja, khususnya dalam masalah akidah. Untuk hadis ahad mereka tidak mau menerimanya. Mu'tazilah di era modern itu diikuti oleh kelompok yang bernama Hizbut Tahrir, HTI masuk. I itu Indonesia. Nah, I bisa dirubah-rubah tergantung negaranya. Yang jelas hatinya sama, ya. Hatinya sama, hatinya sama. Hizbut Tahrir ini adalah kelompok Mu'tazilah modern. Mereka ini menolak hadis ahad dalam masalah apa ini? Akidah. Sekalipun diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja, enggak peduli. Padahal Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kebanyakan dari siapa ini? Ahad. Ya. Nah, sehingga banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sahih mereka tolak dengan alasan ini. Yang diterima dalam masalah akidah hanya yang mutawatir saja, hadis ahad ditolak. Enggak ada semacam ini, ya. Keyakinan semacam itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita yakin semua sahabat itu adil dan bisa apa ini? Dipercaya. Sekalipun yang mendengar cuma satu. Barakofiku. Jadi harus kita pegang, ya, rat-rat prinsip ini. Mutawatir atau ahad hadisnya, yang penting sahih sanadnya sampai Rasul SAW, maka kita terima sebagai dalil untuk penjelasan masalah agama Islam ini. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah atau yang lain. Nah, kemudian yang kelima, al-ihtijaj bisunnati tsabitah wa adamul i'timad ala riwayatid dha'ifah. Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya berhujjah dengan hadis yang sahih saja dan tidak menggunakan riwayat-riwayat yang dhaif. Ini cirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka dalam menetapkan akidahnya, ibadahnya, fikihnya, muamalahnya, semuanya dasarnya harus hadis yang sahih. Tidak boleh menggunakan hadis yang apa ini? Dhaif. Hadis yang sahih sudah cukup. Ini disampaikan sebagai prinsip utama Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah orang-orang jamaah tabligh dan kelompok sufiyah. Jamaah tabligh itu Yang penting orang mau ikut khuruj sama mereka, pakai dalil apapun, gak tahu sohih dhaifnya, bacakan apa sholat gitu ya. Nah, kitab mereka itu apa? Fadhailul Amal. Nah, itu kumpulan hadis-hadis dhaif. Orang sufi apalagi, ya, mereka malas belajar, nunggu mimpi datang, mimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi berjumpa dengan Nabi Sallam, juga langsung dapat riwayat-riwayat terbaru. Kalau enggak dapat, cari-cari hadis yang dhaif dan palsu untuk memperkuat keyakinan mereka. Mereka semuanya itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah anti hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang palsu. Untuk mengetahui ini hadis dhaif atau palsu, maka walhamdulillah ulama ahlu sunnah wal jamaah semacam Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Syeikh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahmahu ta'ala, dan yang lain memiliki kumpulan hadis yang telah tercetak dan rapi, mana yang sahih, mana yang dhaif, sehingga tinggal dipelajari saja. Walhamdulillah, ya. Nah, bagi yang memiliki kekuatan nalar, kekuatan keilmuan, maka bisa untuk melanjutkan hanya tadi dengan lebih mendalami ilmu-ilmu hadis barakallahu fiik, supaya dalil yang dipakai benar-benar apa ini? Sahih. Untuk yang masih belum mumpuni dalam masalah itu, nah, kita pakai hasil ijtihad dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti Syekh Muhammad Nasir Al-Bani rahmahu ta'ala, atau Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahmahu ta'ala, yang terkenal keistiqomahan mereka di atas sunnah dan mumpuni di bidang hadis. Kita menggunakan pensohihan dan pentoifan mereka, itu sudah cukup. Nah, kemudian yang keenam, al-wukufu indal adillati syar'iyah wa adamu mujawazatiha. Nah, berhenti pada dalil-dalil yang syar'i dan tidak melampaui batas atau melewatinya. Maksudnya, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, prinsip ahlus sunnah wal jamaah hanya terbatas dengan dalil-dalil syar'i, tidak boleh kemudian melampaui batas. Dalilnya ini, hanya masalah ini, ya sudah, jangan kemudian cari-cari masalah yang lain yang tidak ada dalilnya. Gak boleh kita kemudian apa ini, ngarang-ngarang sendiri keyakinan atau prinsip yang tidak ada dalilnya. Ya, mencukupkan diri dengan dalil-dalil syar'i dan tidak melampauinya. Barakallahu. Kemudian yang ketujuh, al-ahdu bidhawahirin nusus. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengambil sesuai dengan dhohir yang ada pada nas itu, tidak ditakwil-takwil sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Kalau disebutnya dalam hadis itu haram, ya sudah bilang haram, gak usah pakai ini maksudnya begini, begini, begini, gak. Kalau dalam hadis ini disebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya sudah, puasa berdasarkan ru'ya, Idul Fitri berdasarkan apa ini? Ru'ya. Ya itu sudah, itu yang kita yakini. Enggak usah kemudian dipelintir-pelintir, dibelok-belokkan, diapakan. Maksudnya ru'ya di sini itu ialah menjumpai bulan Ramadan, bukan melihat hilal dengan mata, ya. melihat, menyaksikan kaum muslimin sudah Ramadanan gitu. Wes, enggak seperti itu, ya. Nah, apa ada? Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang suka nafsir-nafsirkan, mentakwil-takwilkan hadis yang tidak sesuai dengan dohir nas, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jelas dalam hadis itu, wa inna kulla bid'atil dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ahlussunnah mengatakan bid'ah itu dalam masalah agama secara istilah semuanya sesat. Kalau ada yang mengatakan bid'ah-bid'ah dalam masalah agama itu, ada yang enggak sesat, ada yang baik, macam-macam, itu orang-orang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ya. Itu para penggemar bid'ah. Kalau mereka mengatakan, berarti kamu bilang kipas angin sesat, AC sesat. Pak, kita bahas masalah bid'ah secara istilah terkait dengan apa ini? Agama. Masalah kipas angin AC itu memang bid'ah menurut bahasa, tapi itu gak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Nah, barakallahu. Jadi jangan salah paham. Sesuai dengan apa ini? Dohir nas. Ya. Seperti itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ta'addud boleh. Batasnya ialah 4. Ahlussunnah mengatakan maksimal 4 ta'addud itu. Ada yang mengatakan ini maksudnya 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Dipulih sampai 9. Orang-orang yang punya keyakinan semacam itu bukan Ahlussunnah. Itu namanya suka melintir-melintir, suka merekayasa nas. Tidak mau nerima apa adanya. Nah, harakafikum. Jelas. Itu contoh singkat. Kemudian yang ke-8. Al-amalu bil muhkam wal imanu bil mutasyabih wa radduhu ilal muhkam. Ya. Mengamalkan hukum-hukum yang telah jelas dan mengimani hukum-hukum yang masih samar dan mengembalikan kepada hukum-hukum yang masih jelas, yang sudah jelas. Jadi dalam Al-Qur'an, ikhwan fillah a'azakumullah, itu ada ayat-ayat yang menjelaskan sesuatu dengan jelas. Ini hukumnya halal, ini haram, ya. Maka kita amalkan langsung. Adapun kalau Al-Qur'an atau hadis menjelaskan sesuatu perkara tapi masih samar, ini halal atau haram, maka kita kembalikan kepada ayat-ayat atau hadis yang telah jelas. Maksudnya ini ialah itu. Tidak kemudian buru-buru menolak yang samar. Kalau belajar Quran, itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang muhkamat itu jelas. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Itu jelas. Salat itu seperti apa? Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah seperti aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Itu muhkamat. Tunaikan zakat. Rasulullah menjelaskan zakatnya emas, zakat perak seperti ini. Itu muhkamat. Kita amalkan langsung. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar. Alif lam mim, itu maknanya apa? Kan samar, enggak ngerti kan? Kita imani, itu ialah Al-Qur'an dari Allah, benar apa adanya. Samar karena keilmuan kita terbatas dan tidak dijelaskan. Adapun orang-orang yang menyimpang, itu hanya menerima ayat-ayat yang muhkamat. ayat-ayat yang mutasyabihat itu ditolak, barakallahu, atau disalahgunakan. Disalahgunakan itu kemudian direkayasa, disesuaikan dengan apa ini? Keyakinan aktivitas mereka. Mereka-mereka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Yang ke-9, at-taqayyud bi fahmis salaf lin nusus. Ahlus sunnah wal jamaah punya prinsip dalam memahami nas Al-Quran dan nas Al-Hadis harus mengikuti pemahaman salaf. Salaf ini ialah para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita belajar tafsir Al-Quran harus menggunakan tafsir apa ini? Bil ma'thur. Tafsir dengan penjelasan para sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang langsung mendengar bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini, ayat itu. Sehingga kita mengikuti pemahaman salaf dalam masalah itu. Bagaimana Rasulullah bersabda, asbabul wurudnya, para sahabat tahu. Kapan Rasulullah bicara, bagaimana mimik Rasulullah ketika bicara, kasusnya apa, tentang masalah apa, mereka tahu. Sehingga memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus dengan mengikuti pemahaman salaf. Salaf itu ialah para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan ihsan dari kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu. Nah, ini yang membedakan. Adapun mereka yang memahami nas Al-Quran dan hadis secara bebas dengan gerakan apa ini? Ijtihad masih terbuka lebar. Gerakan tajdid, pembaharuan katanya. Ya. Bebas dalam menafsirkan dan memahami Quran tanpa diikat dengan pemahaman salaf, maka mereka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Istimbal bal, ya. Orang ahli falsafat, nah. Para hizbiyun yang fanatik dengan ormasnya, dengan partainya, ya. Kemudian dipahami dengan pemahaman-pemahaman tokoh-tokoh mereka, maka mereka semuanya itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka-mereka itu bisa dipastikan belajar Islamnya ke Eropa, ke Amerika. Kenapa kok lebih senang ke sana? Katanya lebih terbuka akal, lebih bebas dalam menerjemahkan Islam ini tanpa ada aturan-aturan yang terlalu ketat dan yang menekan. Mereka misalkan belajar Quran begitu, langsung yang ngajar itu profesor di bidang pesawat. Ayat-ayat yang terkait dengan onderdil-onderdil pesawat, tafsirkan dengan pesawat, ya. Yang ngajar itu profesor di bidang kimia. Wahirnya hal-hal yang berbau kimia itu dibawa dengan pesawat. Sehingga ada istilah yang tafsir kami ikuti apa yang disampaikan oleh si bulan, walaupun dia buatnya cuma di mana. Kami menolak